melihat lukisan duka, senyum penuh kepahitan, kawamu dalam kehancuran. Malam jeritan hatimu menembus bunyinya malam, terbelenggu rantai asmara tak bermakna. Tanpa kepastian meraba dalam bayangan kita. Lihat lukisan duka, senyum penuh kepahitan, tawamu dalam kehancuran. Meraba dalam